apa kalau ditambah lagi sepertiga itu kalau diberatkan. Wahada wal mazhabul qadim. Wahada utawi di mazhab ilmi kemazhab intiqal ilal qimah al-awal tadi wal mazhabul qadim yaitu mengikuti mazhab qadim lissafi'i disebut mazhab qadim itu di saat panjenenganipun imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah fi Baghdad pada saat beliau masih menetap di Baghdad pada tahun itu 200 sekian sepanjenenganipun setanipun sekitar 250 ya 240 ya setanipun Imam Syafi'i. Beliau diberi usia oleh Allah hanya 53 tahun Imam Syafi'i. Sekitar 240-an begitu setanipun panjenenganipun Imam Syafi'i. Terus lahir 190 sekian. Memang Baghdad ini pusat ilmu sejak dulu, pusat ilmu dan pusat kebudayaan Islam. Sehingga tidak keliru kalau memang menjadi rebutan. Dan orangnya memang begitu keras-keras. Dan peninggalan-peninggalan bersejarah itu berada di Baghdad. Pada umumnya para aulia juga di Baghdad. Contoh, panjenenganipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Beliau juga orang Baghdad dan pesareanipun ugi wonten Baghdad. Jadi kalau sampai terjadi perang ya, Allahumma baidna, mudah-mudahan dicurukan itu. Pamane Amerika nekat Baghdad disikat. Insyaallah Ma'atul Qadimah peninggalan sejarah yang bernilai tinggi merupakan kemajuan dan kecemerlangan Islam. Itu akan menjadi musnah. Nah, kita bisa bayangkan perang zaman modern. Kalau zaman dulu itu pernah diserang oleh Genghis Khan itu, bulan bukan orang Mongol, yang karena dia itu menghaluskan dia itu pernah sampai namanya Sungai Jatilah menjadi merah karena darah saat itu pernah terjadi. Ada kita bayangkan kalau perang nuklir, perang kimia, biologi, dahsyat itu. Mulanya ni, kemukawan gak situ ya, ya tetap inting-intingan tak popo, inting-intingan naik banget, inting-intingan, kayak ada cilik bukaran, popping, kata ni tu, cilik-cilik ni kan dilanggar-langgar, ngarpe langgar, tak sokter bukaran. Popping, siapa yang wani bikin popping, ya itu yang mulai kelar. Ini juga buatan, inting-intingan, kodoh gak wani ini mati. Koyok-koyok pendel mati, ternyata ya kodoh di mati. Alhamdulillah, kita di Indonesia. Aman, betul-betul apa-apa. Mulai ini, saya ngasih syukur dengan Allah. Untuk minggu masih ya. Aku syukur kemerdekaan. Masih datang, apa ni? Ini ku singgahi nekano musibah, azab mawon ni. Singakoni ini karuan, tidak hati laras, tidak melo-melo itu nak apa ni? Kalau balak dan malapetaka itu turun, amma merata, tidak peduli singakoni, sing ora mereka apa? Oleh karena itu kita cegah. Lah nyegahe lawan apa? Ya amar ma'ruf nahi munkar. Kita sampaikan ya sekedar itu kemampuan kita, tidak lebih sudah kemampuan kita itu amar ma'ruf nahi munkar dilingno sebab saya yang bukan keputusan binjing wabah akhirat. Kalau ada orang berbuat maksiat kita diamkan, kita berarti radin halil maksiat ya. Berarti ridho atas perbuatan maksiat kan bahaya. Mungkin sampai di Amerika loh Pak, selapet itu. Ya apa itu? Kan menjarnah. Ya apa? Ketemani ngomong. Lah ini ngomong tau surawani. Lebar kah? Apa? Waza wal mazhabul qadim. Wal jadid. Lan wal jadidu. Utali mazhab jadid. Lisyafi'i. di saat panjenenganipun sudah berpindah domisili di Mesir Al-Qahirah Kairo. Dan pesareannya lantas beriki wonten Kairo Mesir Imam Syafi'i. Wal intiqal yaitu pindah ila qimatil ibil mahma balawat. Iku dialihkan menurut mazhab jadid ya. Itu dialihkan ila qimatil ibil mahma balawat. Marang reganing unta mahma balawat kol jadid. Mahma balawat sampai pada tingkat berapapun harganya, niku mahma balawat bisa harganya gak diwai tetap kudu qimatul ibil. Niku anik mahma balawat. Semang-semang satu meko apa gimana nani ngawatan mahma balawat. Yang dimaksudkan tetap harus dialihkan kepada nilai dan harganya unta itu. Berapapun harganya unta itu mahma balawat. Wa wa sahih utawi iki kaul jadid wa sahihul mu'tamad itu kaul sahih tur kang mu'tamad. Mu'tamad itu yang dibuat pegangan kang den tetangeni cara rumiyin pondok-pondok pesantren. Itulah yang dibuat pegangan. Di annal asla fiddiyah wal ibil krono satemene hukum kang asal kang pokok fiddiyati ing dalam masalah dia wal ibil yaitu unta. Dia itu pertama kali dibebankan harus terdiri dari hewan unta. Mereka ono yang gak dipaksakan ya. Ya, dipaksakan dia ganti kekali unta biro. Fayur jauh, fayur jauh mongkos dan balakan apa ilaki magia marang rekani ibil inda haqdiha naliko ora anane ibil. Kalau unta gak ada ya dialihkan dimatang nilai dan harganya unta. Iku wonten kaita ma la yutrok kulluh la yutrok kulluh ma la yutrok kulluh la yutrok kulluh. Ya kalau secara keseluruhan itu tidak ada ya tidak ditinggalkan sa'anane ya itu diperoleh. Waktu kalau yang dipaklik diberatkan apa? Waktu kalau bulan dan beratakan apa dia terlalu khabai dia tablil khabat dia sebab mata ini tapi kan luput saat tidak menjadi sasaran apa kasang ojol lantak menjangan kita kena orang namanya khabat lah luput. Kena amdan uang menjadi sikapis itu amdan. Niki macam kasih cuma nengso sejauh hewan kena uang. Ya lagi ya tetap macam ni. Tapi termasuk dia dulu kata mukhafafah niko. Lah bisa itu dibalik dia dulu kata itu. Sing mesti ni dia dulu kata itu mukhafaf. Bisa mukhalalah di tiga tempat ini di tiga masalah di salah satu mawadiah yang dalam telu piro-piro panggonan. Jadi tiga kasus ini kalau sampai terjadi matinya seseorang akibat tindak seseorang yang salah maka dianya itu bisa ditaklidkan walaupun toh itu khata sing mestinya muhafafah. Tapi karena kasusnya terjadi pada tiga hal ini maka dimogolagokkan. Macam tak? Contoh. Yang pertama, satu contoh. Ya ini ketiga-tiganya. Ida kotala fil haram, naliko mateni sopo wong fil haram, ing dalam tanah haram. Nembak turu. Wana wong. Nembak ini keliru. Tanah haram kok mateni hewan. Itu saja sudah tidak beli di Mekah, harami Makkah, harami Mekah, harami Madinah tidak termasuk. Sebab apa? Kok betul betul betakan? Bagaimana? Yang menjadi napa menika sumber hukumnya menunjukkan yang dimaksud ini harami Makkah. Ya kita pegang aja sumber hukumnya, nggak boleh ngarang. Betul oleh ngarang. Fil harami, harami Makkah. Dan memang harami Makkah itu ada keistimewaan, keistimewaan luar biasa. Al-Qatala fil asyuril hurum, utawa matani wong fil asyuril hurum, umurum biro-biro wulan kang mulya. Wonten Al-Quran, Gusti Allah dawuh, inna iddatas syuhur indallahi itsna syahrun minha arba'atun hurum. Jadi hitungan bulan itu menurut Islam ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya wonten 12. Jadi 2 itu bulan 4. 4 bulan ini yang mulia-mulia itu wilqa al-Muharram, Muharram, betul Muharram, al-Muharram, enten ale. Salasatun mutawaliyatun wa wahidun fardun. Wilqa wilhijjah al-Muharram. Wilqa Allah. Sawal sel, selah. Malah nek, menurut sufi. Sampai nek mantu. Mantu itu gak wani selah. Padahal menurut Islam, itu bulan mulia. Hurum mana diterima kembali minda al-ba'atin hurum menjadi batanglah kepercayaan-kepercayaan itu karena sudah ada ketetapan di dalam Islam. Tapi kan itu belakang ustaz itu panggut belakang itu lalu dikeblak-keblak lagi seliru bilang istilahnya sudah tidak benar itu mesin ini kan namanya Mbah Yadi Mulyano sedani bahi orang dikeblakin bahi. Nah, banyak dikeblak-keblak lo. Kira-kira nih awak mudi dikeblak-keblak lo, loro hati mas. Istilah saya sudah tidak benar nih, bukan benar. Nah, kepercayaan-kepercayaan begini harus dihilangkan itu, tidak benar itu. Menurut pandangan Islam, nah, kita kembali untuk dulu disil nih, masuk saja di dalam Islam ini secara keseluruhan. Kita juga ada istiadat yang bertentangan dengan Islam, kita kembalikan kepada syariat. Betul apa apa lho. Au qatala fil asyuril hurum. Utama tani sapa wong fil asyuril hurum ing dalam bulan kang mulya, asyuril hurum. Au qatala utama tani sapa wong la rahimin ing sana. La rohimin ing sana kata mahromin ter kang jadi mahrom kang jadi mahrom betul lagi nikah dengan kumahrom contoh pamane ibini dini pulihe budini nikah la rohimin mahromin tapi kalau bintul amni la rohim tapi ayun mahrom apa kan ya? Pintu kami anak air tangan niku sana niku tapi itu mahram kan kita ramekan batal batal nama tuan misana misana batal nama tuan kena curapi nama tuan ni misana kok kena lali kok misalnya kena kira-kira huh? Misalnya anak ipati anak ipaman ini nama teman begini ini kamu tenang saya lupa asal misalnya sing ora oleh ini bukan keponakan anak itu lur intul ahli keponakan nah keponakan itu mancing anak. Ya udah, nggak bisa nak, tapi itu makhluk, boleh kita tahu. Oh, kalau pada masalah surat tuh. Imam An-Nawawi menjadi majmu' sampai 15 jilid. Tapi panjenenganipun dereng takaken kitab Majmu' niki keburu kapundhut dening Gusti Allah. Seto Imam Nawawi sik kali separuh. Kitab Mu'adzab sik kali separuh. Suwi mboten nenten sing saged nerusaken hasil susunan oleh panjenenganipun Imam An-Nawawi. Imam Nawawi niki ngantos seto panjenenganipun mboten sempat tazawuj. Jadi hidup membujang beliau. Sebab hidupnya memang dicurahkan untuk ilmu, untuk ilmu. Sejak kecil sampun karomah diberi keistimewaan dening Gusti Allah. Sampaipun hidupnya miskin, miskin. Kadang-kadang sampai tuku lampu, tuku lengo, tinggu ngurupaken lampu, mboten mampu. Lalu awaan mboten cetak moro, cetak moro. Cepat-cepat terus mawon murah-murah. Lha ngene kadang-kadang sik nelongso. Niki para pendahulu kita seperti itu. Tuku lengo nggo lampu ora mampu, Pak. Mungkin nulis kitab. Sing kitab sekarang kita nikmati semua itu. Riyadhus Shalihin dan lain sebagainya. Karangane Imam Nawawi, Syarah Muslim, kitab Majmu'. Niki masyaallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan. Walaupun tidak ada lampu, panjenenganipun nek is nulis, itu pennya itu mengeluarkan sinar koyo neon ngoten. Karomah. Diberi karomah dening Gusti Allah. Awak itu puas kan kadang-kadang gak petok. Oke, nah, itu terbalik itu namanya. Nah, soko hati ini niki nopo sing bersih? Bersinar, hatinya bersinar. Walaupun mata pandangannya tajam, kalau hatinya ini tumpul, hatinya ini buta, ya enggak tahu apa-apa. Enggak ruh hak, enggak ruh batil, enggak ruh haram, enggak ruh halal. Jadi pakai ruh. Wahaya babiun, ini babi. Tapi hatinya ini petun, enggak ketok. Dianggap pedes aja. Allah, usung mondongnya doa, dianggap pedes aja. Enggak terbaik. Enggak. No masalah, ini gini, tidak bersinar. Apa sebabnya kok tidak bersinar? Ya imannya mandek, tidak berkembang. Mana kata-kata ditutup maksiat? Apa? Kalona ala kulubihim makanu yaksibun. Tertutup hatinya oleh amal maksiat perbuatannya sendiri. Sehingga ketajaman pandangan menjadi kabur. Gak kok, oh haram-haram, halal wai. Ini ku. Kadang-kadang maksiat dianggap gak dosa. Ih, kalau gak dosa, kalau popo, sepisan lah ya kok. Ya Allah, sepisan pintu, pintu langganan mas. Juz 17 halaman 367 mata atas. Ya oleh karena itulah, mumpung bulan panjangan masih diberi anugerah umur yang merupakan modal yang paling berharga ini, kita gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan mutu dan kualitas di semua bidang. Dalam menyongsong era tenggang landas suksesnya pembangunan akan datang sebagai seorang muslim, muslim yang berkualitas, ibadah meningkat, amal soleh makin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna khairan nabiyyin wa khairal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.